Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد تيخاتف الله يعني ملاكن الله سبحانه وتعالى kita sedikit mengulangi penjelasan pada pembahasan yang lalu. Yang pertama adalah terkait dengan hukum seorang wanita yang haid atau nifas untuk duduk di dalam masjid, untuk masuk ke dalam masjid ataupun duduk di dalamnya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala pernah ditanya dengan permasalahan ini dalam kitab Fatawa Al-Madinah. Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hal yajuzu lil mar'atil haid an tadkhulal masjid, apakah diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid. Kalimat haid masuk juga di sini adalah wanita nifas. Kemudian kata Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, diperbolehkan bagi wanita yang haid untuk masuk ke dalam masjid dan bahkan duduk di dalamnya. Ini dengan dua alasan, dengan dua dalil. Yang pertama adalah kata Syekh, fahuwa adamu wujudid dalil al-mani' laha min dukhulil masjid, tidak adanya dalil yang melarang bagi kaum wanita untuk masuk ke dalam masjid ketika mereka haid ataupun nifas. Enggak ada larangannya ataupun enggak ada dalil yang menunjukkan larangan. Dan di sana ada sebuah kaidah, innal asla fil asya al-ibahah, bahwa segala sesuatu hukum asalnya itu diperbolehkan. Adapun larangan itu dibutuhkan padanya dalil khusus. Adapun larangan itu dibutuhkan padanya dalil khusus. Kalau diperbolehkan itu hukum asalnya, kalau dilarang maka butuh dalil khusus. Demikian kata Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga dengan alasan yang pertama ini menunjukkan apa, diperbolehkannya ataupun benar-benar diperbolehkannya bagi kaum wanita yang sedang haid ataupun nifas untuk masuk ke dalam masjid dan bahkan duduk di dalamnya, karena tidak ada dalil, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Yang kedua, dalil yang dipakai oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, fahuwa hadisu Aisyah fi sahih al-Bukhari, yaitu hadis tentang kisahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya. Min hadisi Jabir bin Abdullah Al-Ansari Hadis ini dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Annaha lama hadat fi hajjatil wada. Yang dalam hadis itu menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang haid ketika haji wada, haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad nazala fi makanin qaribin min Makkah. Dalam perjalanan beliau ataupun dalam perjalanan haji beliau dikisahkan ketika beliau alaihi salatu wasallam sudah singgah di sebuah tempat yang dekat dari kota Mekah yang namanya adalah Saraf. Falamma dakhala 'alaiha ar-rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajadaha tabki. Ketika Rasulullah sallallahu wasallam sudah singgah dan menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mendapati Aisyah sedang menangis. Faqala laha, kemudian Rasulullah sallallahu wasallam mengerti keadaannya dan berkata, "Ma laki anifisti? Ada apa dengan dirimu? Apakah engkau sedang haid?" Haid diungkapkan dengan nifas, anifisti. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu wasallam menyambung pembicaraannya, "Hadza amrun katabahu Allahu 'ala banati Adam." Masalah ini adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi anak-anak perempuannya Nabi Adam alaihissalam. Fasna'i ma yasna'ul haju, maka lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang haji. Wa ra Allah tatufi wa la tusalli, kecuali ataupun selain engkau tidak diperbolehkan untuk tawaf dan untuk apa? Salat. Untuk tawaf dan untuk salat. Kecuali engkau jangan salat dan jangan tawaf. Di sini barakallahu fikunna. Kata Syalbani rahimahullah taala, fa hadzan nassun bi annahu yajuzu lil mar'atil haid an tadkhulal masjid bal al masjidal haram. Hadis ini menunjukkan hadis ini adalah nas yang menunjukkan diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk yang haid ataupun nifas untuk masuk ke dalam masjid, bahkan Masjidil Haram itu juga diperbolehkan. Dalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad abahallaha an tasna'a ma yasna'u al-haju min dukhulil masjid. Yang demikian itu karena Nabi alaihissalatu wasallam telah memperbolehkan bagi Aisyah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang haji, yaitu diantaranya adalah masuk ke dalam masjid. Ini barakallahu fikunna. Jadi jangan ragu kalau dirimu sedang haid ataupun sedang nifas untuk apa? Ikut taklim ataupun ikut daurah. Jangan khawatir, oh ini tidak diperbolehkan, oh ini adalah sesuatu yang terlarang, tidak. Engkau adalah wanita yang suci, karena muslim itu adalah apa? Seorang manusia yang suci. Adapun dirimu ketika mendapati haid ataupun ketika dalam keadaan haid ataupun apa? Nifas adalah haidnya yang ataupun darah haidnya yang bukan dikatakan sebagai apa? Suci. Wallahu alam bissawab. Taib. Ini permasalahan yang pertama, yaitu diperbolehkannya bagi kaum wanita yang sedang haid ataupun nifas untuk masuk ke dalam masjid. Permasalahan yang kedua barakallahu fikunna adalah apakah diperbolehkan bagi kaum wanita untuk ataupun bagi kaum wanita yang sedang haid ataupun sedang nifas untuk membaca Al-Qur'an. Taib. Kita di sini juga membaca penjelasan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Irwaul Ghalil jilid kedua halaman 244. Beliau menjelaskan tentang diperbolehkannya bagi wanita yang haid ataupun wanita yang nifas untuk membaca Al-Qur'an. Taib. Sebelum kita masuk pada permasalahan ini, di sana ada sebuah khilaf, ada permasalahan terkait dengan hal ini. apakah diperbolehkan bagi kaum wanita yang haid dan nifas untuk membaca Al-Quran? Mereka mengkiaskan dengan permasalahan junub. Kalau pembahasan secara khusus, hadis secara khusus, maka apa? Kalau pembahasan secara khusus, yakni terkait dengan apa? Terkait dengan wanita haid ataupun wanita nifas, maka dalilnya adalah apa? Dalilnya sifatnya diikutkan kepada permasalahan junub. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa wanita yang haid dan wanita yang nifas itu hukumnya serupa dengan orang-orang yang sedang junub. Apa hukumnya orang yang sedang junub untuk membaca apa? Al-Quran. Di sini barakallahu fikum. Berkata Imam Al-Hafidz dalam kitabnya Talkhis, kata Syalbani rahimahullah ta'ala, qala Ibnu Huzaimah, berkata Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah ta'ala, la hujjata fi hadzal hadis liman mana al-junuba minal qira'ah. Tidak ada sisi pendalilan pada hadis ini bagi orang yang melarang orang yang sedang junub untuk membaca Al-Quran. Apa maksudnya adalah hadis Rasulullah SAW, kana la yahjuzuhu syai'un an qira'atil Quran ilal janabah. Tidak ada yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran kecuali ketika junub ataupun ketika kecuali junub. Ada sebuah hadis bunyinya demikian. Tidak ada sesuatu yang menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kemudian beliau sedikit membawa penjelasan dengan mengutip penjelasannya Asy-Syaikh ataupun Al-Imam Al-Hafidz rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Al-Hafidz, Al-Imam Ibnu Huzaimah mengatakan tidak ada sisi pendalilan sedikit pun pada hadis yang kita bawa tadi bagi orang yang melarang orang yang junub untuk membaca Al-Quran. Li'annahu laisa fihi nahyun wa innama hiya hikayatu fi'lin. Karena pada hadis tadi tidak ada penyebutan larangan. Ini hanya penyebutan kisah perbuatan. Apa kisah perbuatannya? Dalam hadis kan disebutkan tidak ada sesuatu pun yang tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasul dari membaca Al-Quran kecuali junub. Ini kan apa? Cerita tentang perbuatan Rasul. Bukan larangan dari Rasul, bukan larangan maksudnya Rasul tidak mengatakan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, bukan itu. Tapi apa? Beliau hanya dalam hadis tersebut hanya disebutkan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran kecuali apa? Junub. Sehingga dalam hadis ini masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan boleh dan kemungkinan tidak boleh. Taib. Kata Imam Ibnu Huzaimah, dalam hadis ini tidak ada penyebutan larangan, hanya menceritakan perbuatan Rasul. Wala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu innama imtana'a min dzalika li ajli janabah. Dan juga tidak disebutkan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu dikarenakan junub. Perhatikan, tidak disebutkan hal itu dikarenakan apa? Junub. Wa dzakara al-Bukhari an Ibn Abbas, Al-Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kita membawakan atsar Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu lam yara bil qira'ati lil junub ba'san. Al-Imam As-Sahabah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ataupun beliau memandang bahwa tidak mengapa bagi orang yang sedang junub untuk membaca Al-Qur'an. Wa dzakara fi tarjamati wa qalat Aisyah, dan disebutkan dalam hal ini juga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah pada semua keadaannya. Tapi barakallahu fikunna, ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah apa? orang yang selalu berzikir apapun keadaannya. Wa athar Ibn Abbas wa salahu Ibn al-Mundhir bil lafdin anna Ibn Abbas kana yaqra'u wa huwa junubun. Dan athar dari Ibn Abbas ini dibawakan oleh al-Imam al-Mundhir rahimahullah taala dengan lafaz bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu membaca Al-Qur'an ketika beliau apa sedang junub. Artinya ketika beliau sedang junub beliau juga membaca Al-Qur'an. Wa kama fil fathhi wa dzakara an al-Bukhari wa Tabari wa Ibn al-Mundhir dhahabu ila jawazi qira'atil Qur'an minal junub. Wa ihtaju bi 'umumi hadis Aisyah al-madhkur. Dan al-Imam Bukhari dalam kitabnya, al-Imam Tabari, al-Imam al-Mundhir, mereka semua berpendapat diperbolehkannya bagi orang yang sedang junub untuk membaca Al-Qur'an. Mereka semua berdalil dengan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang disebutkan tadi. Apa itu? Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Nabi alaihi salatu wasallam selalu beliau adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah pada semua keadaannya. Tayyib barakallahu fikum. Intinya dari pembahasan ini adalah sebagaimana kita awali, para ulama ketika mengatakan wanita yang haid dan wanita yang nifas, bolehkah bagi mereka untuk membaca Al-Qur'an? Maka mereka kiaskan dengan orang yang sedang junub. Di mana orang yang sedang junub? Bila mana seorang ulama mengatakan bahwa orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an, berarti orang yang sedang haid dan nifas juga tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Kemudian permasalahan kedua, bila mana seorang ulama mengatakan boleh bagi mereka wanita-wanita yang haid, boleh bagi orang-orang junub untuk membaca Al-Qur'an, berarti wanita yang sedang haid dan nifas diperbolehkan juga untuk membaca Al-Qur'an. Ini barakallahu fikuna. Nah, di sini Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bahwa diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang junub untuk apa? Membaca Al-Qur'an, menunjukkan apa? Diperbolehkan lagi dan lebih diperbolehkan lagi bagi kaum wanita yang sedang haid ataupun nifas untuk membaca Al-Qur'an. Taib. Alasan mereka kenapa dikatakan justru lebih diperbolehkan lagi? Yang pertama, ketika orang junub dalam waktu yang sangat pendek, misalnya orang junub kan biasa junub itu di antara waktu baina salatain, di antara dua salat. Kalau junub sebelum duhur berarti apa? Dia pasti mandi sebelum duhur, ketika hendak menunaikan salat duhur pasti dia mandi. Atau kalau junubnya sebelum asar berarti apa? Berarti ketika mau sholat asar dia pasti apa? Mandi. Adapun wanita yang haid kan jeda waktunya sangat lama, 1 pekan ataupun 6 hari ataupun 7 hari ataupun apa 5 hari. Ini kan waktu yang sangat lama. Waktu sangat lama. Ketika junub yang waktu sangat pendek saja diperbolehkan, maka apa? Terlebih lagi yang waktunya sangat sangat lama. Tabarakallahu fikum. Kemudian juga yang menunjukkan diperbolehkannya juga adalah apa yang terjadi ketika itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak kaum wanita. Jadi kaum wanita bukan adanya zaman kita sekarang, tapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah banyak sekali muslimat, banyak sekali sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka mengalami masalah ini, haid dan juga apa nih? Nifas. Haid dan juga nifas. Namun di sana tidak ada dalil yang mengkhususkan permasalahan ini yang sahih, yang disahihkan oleh para ulama terkait dengan apa? Masalah ini, bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum wanita yang sedang haid, ataupun larangan dari Rasul bahwa orang yang sedang haid ataupun nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak ada apa? Demikian mereka mengkiaskan dengan permasalahan apa? Junub. Kalau seandainya bahwa ini adalah perkara yang sangat terlarang bagi kaum wanita yang haid ataupun nifas untuk membaca Al-Quran, pasti Rasulullah SAW telah menjelaskan permasalahan ini. Kenapa? Karena hal ini terjadi di zaman Rasulullah SAW secara khusus adalah apa? Ketika beliau mendakwahkan permasalahan yang jauh lebih besar dari perkara apa? Tauhid, yaitu syariat-syariat selanjutnya yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah dari kota Mekah dan beliau tinggal di kota Madinah. 10 tahun alaihi sallallahu wasallam mengajarkan umatnya terkait dengan permasalahan agama. Satu yang tidak mungkin dalam 10 tahun itu Rasulullah sallallahu wasallam membiarkan muslimat-muslimat, sahabiah-sahabiah melakukan hal yang terlarang misalnya barakallahu fikum. Dari penjelasan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa diperbolehkannya bagi kaum wanita yang sedang haid atau nifas untuk membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian apakah diperbolehkan bagi kaum wanita untuk membaca buku-buku yang padanya terkumpul hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam ataupun ayat-ayat Allah? Seperti misal kitab Sahih Bukhari ataupun kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab-kitab yang lain. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan la ba'sa bidzalik. La ba'sa bidzalik, la ba'sa antal misal mar'atul kitaba alladzi fihi ayatun wa fihi ayatun wa ahadisu. Tidak mengapa bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas untuk memegang kitab yang padanya ada ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam seperti Sahihul Bukhari wa mithl Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim wa ghairiha. Seperti kitab Sahih Bukhari ataupun Zadul Ma'ad ataupun yang lainnya dari kitab-kitab para ataupun karya para ulama rahimahumullah taala. Ini barakallahu fikuna bahwa diperbolehkan untuk mereka memegang kitab-kitab, membaca kitab-kitab yang padanya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian permasalahan selanjutnya barakallahu fikunna. Permasalahan selanjutnya, apakah seorang wanita yang membaca Al-Qur'an, ini agak sedikit melebar. Apakah seorang wanita yang membaca Al-Qur'an diharuskan untuk memakai kerudung ataupun apa? Penutup kepala? Apakah seorang wanita yang sedang membaca Al-Qur'an dia diharuskan untuk memakai kerudung ataupun apa? Menutup kepalanya? Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, la a'lamu aslan. Aku tidak pernah mengetahui asal dari permasalahan ini. Yani apa? Hadis yang menunjukkan permasalahan ini. Lima yaquluhu ba'dul 'ama fi syari'ati taqsiyatil mar'ah, terkait dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa disyariatkannya bagi seorang wanita yang membaca Al-Qur'an untuk menutup kepalanya. Fi syari'ati taqsiyatil mar'ah ra'saha 'inda qira'atil Qur'an. Aku tidak mengetahui dalil, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, yang dalil terkait dengan apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa disyariatkannya bagi kaum wanita yang sedang membaca Al-Qur'an untuk menutup kepalanya. Wa bidzalika yakunu ta'abud bihi bid'ah. Karena hal ini, karena tidak ada dalilnya, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, menganggap hal ini sebagai ibadah, ini adalah perkara yang baru dalam agama. Ini adalah perkara yang baru dalam agama. Seorang misalnya barakallahu fikuna, seorang wanita ingin baca Al-Qur'an. Kemudian dia dengan sengaja mengambil kerudung. Dia dengan sengaja mengambil apa? Kerudung, kemudian dia pakai kerudung tersebut. Dalam hatinya ada keyakinan bahwa ini adalah perkara ibadah. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, kalau sampai seorang wanita meyakini bahwa ini adalah perkara ibadah, berarti dia telah melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Wal ma'lumun ana dzalika innama yajuz. Yang demikian itu artinya seorang wanita membacakan tidak memakai kerudung adalah perkara yang diperbolehkan. Idza lam yakun ladaiha rajulun min ghairi maharimiha, dengan catatan bila mana di sisinya tidak ada seorang laki-laki ataupun kaum laki-laki yang bukan termasuk dari mahramnya. Jadi apa pada qala fi gunah? Artinya boleh bagi seorang wanita untuk memakai untuk membaca Al-Qur'an dengan tidak memakai kerudung. Dan tidak diperbolehkan juga bagi seorang wanita ketika membaca Al-Qur'an meyakini memakai kerudung adalah perkara syar'i ataupun perkara yang diharuskan bagi kaum wanita. Ketika apa membaca? Ketika membaca Al-Qur'an. Nah, kalau demikian, berarti gimana? Artinya kalau memakai kerudung jangan berkeyakinan bahwa ini adalah apa? Perkara ta'abudiyah, perkara ta'abud. Ya, orang baca Al-Qur'an ya harus memakai kerudung. Ini memakai kerudung itu harus. Nah, kalau dikatakan harus berarti apa? Ini meyakini adalah sebuah ibadah. Kalau dikeyakini ini sebuah ibadah, maka apa? Berarti dia telah mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama. Kata Syekh, "Wa bidzalika yakunu ta'abud bihi bid'atan." Kalau seorang wanita memakai kerudung ketika hendak membaca Al-Qur'an dia yakini bahwa ini adalah perkara ibadah, maka apa? Ini adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga dengan hal ini kita mengetahui bahwa yang namanya ibadah adalah perkara tauqifiyah. Ibadah itu benar-benar harus dibangun di atas apa? Dalil. Bahkan membaca Al-Qur'an juga ada aturannya. Juga ada aturannya, ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini seperti ini, apa dalilnya? Keyakinan itu. Kita mengatakan ini adalah perkara harus, apa dalilnya mengatakan harus? Kita mengatakan ini perkara boleh, apa dalilnya mengatakan diperbolehkan? Terkait dengan membaca apa? Terkait dengan membaca Al-Qur'an dan lebih umum lagi adalah apa? Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Sehingga barakallahu fikuna ketika kita menanamkan kepada putri-putri kita, ketika membimbing mereka, mengajari mereka supaya membaca Al-Qur'an, maka perhatikan. Maka apa? Perhatikan. Jangan lazimkan kepada mereka, jangan wajibkan kepada mereka untuk apa? Mesti memakai kerudung. Kenapa? Karena ditakutkan dia meyakini kalau orang baca Al-Qur'an, seorang wanita membaca Al-Qur'an harus memakai apa? Kerudung. Padahal tidak. Diperbolehkan bagi kaum wanita untuk tidak memakai apa? Kerudung. Dan kalau meyakini harus, maka apa? Ini berarti apa? Meyakini perkara yang baru dalam agama. Wallahu alam bissawab. Kemudian barakallahu fikunna, kita kembali kepada permasalahan terkait dengan apa? Haid dan nifas. Apakah diperbolehkan bagi kaum wanita untuk memakan obat yang fungsinya adalah menghentikan datang bulan ataupun menghentikan apa? Haidnya. Misal barakallahu fikuna mau masuk bulan Ramadan supaya puasanya tidak bolong, ya makan obatlah supaya apa? Haidnya tidak datang. Atau misal mau menunaikan ibadah haji. Misal mau menunaikan ibadah haji supaya hajinya sempurna, di sana tidak haid, ya makan obatlah. Nah, yang demikian apakah diperbolehkan bagi wanita untuk memakan obat supaya apa? Supaya tidak haid. Kalau supaya tidak hamil, ini permasalahannya lain. Ini permasalahannya apa? Lah, lain. Namun di sini ada permasalahan supaya tidak haid atau supaya nifasnya berhenti. Apa hukumnya? Taib, dijelaskan oleh Lajnah Daimah dalam fatwanya jilid kelima halaman 401. Yajuzu laha ahdul hubub idza qarara at-tabibu annaha la tahduz dararan akthar minal maslahah aw musawiyah laha. Boleh bagi wanita untuk memakan obat yang sifatnya menghentikan datang bulan tersebut ataupun haid tersebut bila mana dokter-dokter mengatakan bahwa kebaikannya itu lebih besar daripada mafsadahnya. Bila mana kebaikannya lebih besar daripada mafsadahnya. Tapi kalau dokter mengatakan ini dampak jeleknya, dampak negatifnya lebih besar daripada positifnya, maka tidak diperbolehkan. Atau dokter mengatakan ya 50-50, ada kemungkinan lebih besar, ada kemungkinan lebih kecil, maka ini juga tidak diperbolehkan. Tapi kalau dokter mengatakan dengan jazm bahwa ini enggak berpengaruh pada kesehatan, ini enggak berpengaruh kepada ini enggak berpengaruh kepada itu dan segala macamnya, maka apa? Maka diperbolehkan bagi wanita untuk mengambil ataupun untuk makan obat tersebut. Ini dijelaskan oleh Lajnah Daimah Hafidhahumullah Ta'ala. Taib, artinya apa? Mungkin keadaannya adalah memang ketika diperlukan. Ketika diperlukan, misal barakallahu fikina, ketika seorang hendak masuk pada bulan Ramadan, dia ingin puasanya genap, maka apa? Diperbolehkan untuk makan obat tersebut. Misal dia ingin hajinya apa? Tidak haid, maka apa? Dia diperbolehkan untuk apa? Makan ataupun apa? Minum obat tersebut. Namun kalau kita bicara mana yang paling afdol, mana yang paling utama, maka pastinya adalah apa? Mengikuti apa yang ada. Mengikuti apa? Apa yang ada. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi antum nabi kaum wanita. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengalami haid ketika haji. Nah, ini adalah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kaum wanita. Kalau kita mau mengikuti yang sifatnya sudah ada, yang sifatnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kita mendapatkan yang lebih baik. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti itu adalah sesuatu yang paling baik. Sehingga misalnya ketika kita berpuasa, kaum wanita berpuasa, dia mengalami haid sehingga tidak berpuasa, maka kalau kita merenungi pasti hikmahnya lebih besar daripada apa? Memakan obat tersebut. Dia bisa mengambil rukhsah, mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ini, dia bisa itu dan segala macamnya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kaum wanita yang ada ataupun hikmah-hikmah yang ada pada haid tersebut. Namun kalau kita bicara apakah diperbolehkan untuk makan obat supaya tidak haid, maka dijelaskan oleh Lajnah Daimah bahwa itu diperbolehkan dengan catatan para dokter mengatakan tidak masalah. Para dokter mengatakan kebaikannya lebih besar dari mafsadahnya. Namun kalau para dokter mengatakan ini dorornya lebih besar loh daripada mafsadahnya, daripada maslahatnya, daripada kebaikannya, maka enggak boleh minum. Atau mengatakan setengah-setengah, maka apa? Juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau seandainya seorang wanita sudah minum obat tersebut, lagi haid misalnya, ini lagi haid, baru satu hari, biasanya 7 hari, baru satu hari dia minum obat tersebut, kemudian ternyata benar berhenti, darah itu apa? Berhenti. Terus wanita ini dihukumi sebagai apa? Wanita suci atau wanita haid? Asy'ab bin Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan, idza istamalatil mar'atu mayaqta'u damma min hubub, bila mana seorang wanita memakan obat yang dengannya darah haid itu berhenti, atau dia disuntik dengan cara apapun, yang jelas darah itu menjadi berhenti, fanqata'u adam, kemudian darah itu berhenti, tapi waktu salat maka wanita itu harus mandi. Fa innaha ta'malu kama ta'malu thahirat, maka dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita yang suci ataupun wanita-wanita yang tidak sedang haid ataupun apa nih nifas. Wa salatuha sahiha wa shaumuha sahih, salatnya di waktu itu juga sahih, benar, dan puasanya juga apa? Demikian. Ini barakallahu fikum. Kalau sudah minum obat tersebut, maka apa? Maka diperbolehkan dan diharuskan, bukan cuma diperbolehkan, diharuskan bagi wanita tadi untuk menunaikan sholat dan untuk berpuasa. Untuk menunaikan sholat dan berpuasa. Ini bila mana apa? Darah itu benar-benar berhenti. Apakah darah itu berhenti dengan tiba-tiba tanpa diawali dengan tanda-tanda yang ada? Ataukah darah itu berhenti dengan apa? Dengan diawali dengan dengan tanda-tanda yang ada. Ada kudrohnya, ada sufrohnya. Tiba-tiba setelah minum obat itu langsung apa? Keluar kudroh misalnya. Cairan kehitam-hitaman keluar. Wah, sudah ada tanda berarti ini sebentar lagi apa? Suci. Setelah itu kemudian sufrah, cairan kekuning-kuningan seperti nanah juga keluar. Oh, berarti ini semakin dekat masa sucinya. Kemudian qushatul baidah keluar. Berarti apa, Su? Sudah suci. Ataukah tiba-tiba kering? Ataukah tiba-tiba kering? Karena telah kita jelaskan, telah kita baca penjelasan para ulama terkait dengan tanda sucinya wanita yang haid. Wanita yang haid sucinya adalah apa? Dengan dua keadaan. Yang pertama adalah dengan kering, bersih. Dengan kering ataupun bersih. Oleh karena itu di sini kita ingatkan bagi kaum wanita yang sedang haid, hendaknya dan hendaknya ketika memakai, ya maaf, ketika memakai pembalut atau yang semisalnya, pakailah yang warnanya cerah, yang kontras dengan darah ataupun cairannya. Ini supaya apa? Supaya mengetahui ini sudah sufroh, ini sudah kekuning-kuningan, ini sudah keputih-putihan ataupun kebening-beningan. Kalau pakai warna yang gelap, yang hitam ataupun yang biru, ini kan sesuatu yang tidak apa? Tidak jelas. Ini sufroh apa kudroh apa qushatul baidho, enggak jelas. Oleh karena itu apa? Pakai yang sifatnya kontras warnanya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan cairannya ataupun darahnya. Supaya lebih jelas, supaya lebih yakin ini sudah suci, ini Tapi yang pertama adalah apa? Tadi dengan kering, bersih sama sekali tidak ada cairan. Yang kedua adalah dengan diawali kudroh dulu, kemudian sufroh, kemudian apa? Yang terakhir yaitu tanda suci adalah al-qushatul baidho. Kudroh sudah keluar, berarti apa? Menanti sebentar lagi. Kemudian sufroh keluar, sebentar lagi. Kemudian qushatul baidho, cairan keputih-putihan keluar, berarti sudah suci. Jangan menunggu, oh ini qushatul baidho masih keluar terus, berarti belum boleh sholat, tidak. Qushatul baidho keluar, cairan yang kebening-beningan ataupun keputih-putihan keluar, maka apa? Berarti sudah suci. Walaupun ketika sholat misalnya masih keluar qushatul baidho tadi, maka apa? Dalam keadaan sudah suci. Wallahu a'lam bissawab. Nah, terkait dengan masa sucinya seorang wanita, wanita yang nifas, apakah sama diawali dengan kudro, sufro dan ditutup dengan qushatul baidho? Apakah ataukah langsung kering begitu saja? Langsung kering begitu saja. Taib. Yang pertama adalah terkait dengan masa. Terkait dengan masa, maka pendapat yang lebih menenangkan hati, wallahu a'lam bishawab, yang lebih menenangkan hati adalah ketika sudah genap 40 hari, maka wanita tersebut harus sudah mulai menunaikan kewajiban-kewajibannya terkait sholat, puasa ataupun yang lainnya. Adapun kalau seandainya di bawah 30 di bawah 40 hari, maka apa? Keadaannya adalah wanita tersebut kembali kepada urfnya, kembali kepada urfnya ataupun kebiasaannya. Kebiasaan dia suci dari nifas itu seperti apa? Oh, tapi ini baru pertama kali apa? Baru pertama kali melahirkan, baru pertama kali nifas, bagaimana? Maka wallahu a'lam bishawab, kalau terkait dengan nifas maka tandanya adalah apa? Kering, wallahu a'lam bishawab, karena al-qudrah dan sufrah kemudian al-qushatul baidho ini datangnya pada wanita-wanita yang sedang haid. Adapun wanita yang sedang nifas, maka apa? Berbeda, karena nifas itu adalah apa? Bukan darah kotor, akan tapi apa? Darah yang datangnya dari rahim karena habis melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini permasalahannya barakallahu fikuna terkait dengan wanita yang haid, wanita yang nifas, dan begitu juga kita bawakan wanita yang junub. Orang yang junub baik laki-laki ataupun wanita, mereka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, dan begitu pula diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid, dan begitu juga untuk apa? Duduk di dalam masjid. Namun tidak diperbolehkan bagi mereka untuk sholat sebelum mereka apa? Mandi suci ataupun mandi janabah. Baik. Kita selesai dari pembahasan masalah haid, nifas, dan juga al-istihadah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan berfaedah, dan mudah-mudahan bisa juga sebagai renungan supaya setiap kaum wanita memperhatikan terkait dengan masalah ini. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang akan mendatangi antuna setiap bulannya terkait dengan apa? Bila mana terkait dengan haid, kemudian terkait dengan istihadah itu ketika wanita itu sakit, dan terkait dengan nifas bila mana antuna memiliki anak baru ataupun bayi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas permasalahan yang lain. Tapi qabla dzalik, sebelumnya kita akan tutup dengan sebuah permasalahan. Tazyinul haid bil hina. Apakah diperbolehkan bagi kaum wanita yang sedang haid untuk apa? Berhias dengan pacar. Misal kukunya dikasih pacar ataupun tangannya, kulitnya dipakaikan gambar, dilukiskan padanya gambar-gambar, apakah itu bunga ataupun yang lainnya, dengan apa? Dengan pacar. Dijelaskan oleh atau dijelaskan dalam kitab Fatawa Lajnah Daimah bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk berhias dengan perhiasan tersebut ataupun berhias dengan hiasan tersebut. Artinya hiasan ini tidak ataupun bukan khusus bagi kaum wanita yang suci ataupun wanita yang tidak haid, tetapi bagi wanita yang haid dan wanita yang nifas diperbolehkan untuk apa? Berhias dengan hiasan tersebut. Namun bagi wanita yang sedang iddah, wanita yang sedang apa? Sedang masa iddah, maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan hal tersebut. Wallahu alam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalna, barakallahu fikunna.